Apakah jika kita telah menghafal Al-Quran, kemudian karena kita tidak pernah memurojaah lagi, kemudian kita terlupa, apakah berdosa? Nah, terkait dengan pertanyaan ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama memberikan perincian, memberikan tafsil. Ketika seseorang hilang hafalan Al-Qur'annya karena sikap tafrid, ya sikap bermudah-mudahan, tidak ada upaya untuk murojaah, malas untuk melakukan murojaah. Nah, tidak ada upaya sama sekali, maka kata para ulama, orang yang seperti ini ketika hafalannya hilang maka dia berdosa, ya. Dia berdosa. Namun seandainya dia sudah berusaha untuk melakukan murojaah dengan semaksimal mungkin, namun masih saja hafalannya hilang, maka tidak ada dosa baginya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, di antara ulama yang menjelaskan seperti ini adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah.